بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال: باب قضاء حوائج المسلمين. وأورد قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قضاء حوائج المسلمين، أي معاونتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم. والمسلم في عدد من مصالحه وعدد من حاجاته يحتاج إلى من يساعده، وإذا كان المسلم في حاجة أخيه كان الله تبارك وتعالى في حاجته، وإذا كان في عون أخيه كان الله سبحانه وتعالى في عونه. وكما يكون لعباد الله سبحانه وتعالى، يكون الله له توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. فهذا باب عظيم من أبواب الخير المباركة، لا يوفق له إلا ذو النفوس العالية من أهل الفضل والخير والنبل. وأورد قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، أمر بفعل الخير، والخير يتناول كل أنواع البر والجود والإحسان ومعاونة الآخرين ومساعدتهم وتفريج الكربات، مساعدة المحتاج إلى غير ذلك. ورتب على ذلك الفلاح: لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، أي أنكم تفلحون إذا فعلتم الخيرات متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Imam Nawawi dalam bab yang ke-29 dari kitab beliau Riyadhus Salihin, bab qada'u hawaijil muslimin, bab menunaikan atau memenuhi hajat kaum muslimin. Al-Imam Nawawi mendatangkan sebuah ayat di mana Allah SWT berfirman: waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berbuat kebaikan supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah bab yang agung. Dan yang dimaksud dengan menunaikan hajat kaum muslimin adalah membantu mereka di dalam hajat-hajat mereka, di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan seorang muslim di dalam beberapa hajatnya, di dalam beberapa kebutuhannya, terkadang dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan orang lain di dalam memenuhi dan juga menunaikan hajatnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia senantiasa membantu saudaranya. Dan seorang muslim yang senantiasa membantu saudaranya dalam memenuhi hajatnya, maka Allah SWT akan memenuhi hajatnya juga. Dan barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya juga. Oleh karena itu, bagaimana muamalah seorang hamba terhadap saudaranya, maka demikianlah Allah SWT akan bermuamalah kepadanya. Dan tidak akan diberi taufik untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini, yaitu menolong saudaranya dan menunaikan hajat saudaranya, kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia, kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang tinggi. Allah SWT berfirman: waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian berbuat kebaikan. Dan yang dimaksud dan al-khair di sini mencakup segala jenis, segala macam bentuk kebaikan kepada orang lain, entah itu berupa bantuan, ya, bantuan apapun bentuknya, maka ini termasuk di dalam al-khair, yaitu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjanjikan ya adanya al-falah, yaitu keberuntungan dan kesuksesan bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kalimat la'alla, supaya, di dalam Al-Qur'an ini adalah wajib. Artinya barang siapa yang melakukan kebaikan ya kepada sesama, maka wajib baginya dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. وهذا الحديث سبق أن مر معنا قريبا ومر معنا الكلام على معناه، لكن أورده المصنف هنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه شاهد للترجمة من حيث قضاء حوائج المسلمين والعمل على مساعدتهم ومد يد العون لهم. و الحاجة قد تكون في طلب نفع أو تكون في دفع ضر، وكل ذلك داخل في قضاء الحاجات، يقضي حاجته بمعاونته على مصلحة يريدها أو أيضا معاونته على دفع ضرر يخشى منه أو نحو ذلك. وفي الحديث يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. Kemudian beliau rahimahullah membawakan sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak mendzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan menunaikan hajatnya. Dan barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim sebuah kesusahan, maka Allah SWT akan melepaskan darinya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya muttafaqun alaih. Hadis ini sudah berlalu penjelasannya beberapa waktu yang lalu, dan mu'allif di sini, ya Imam Nawawi, mendatangkan kembali hadis ini karena sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan menunaikan hajatnya. Ya, dan juga sabda beliau, dan barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim sebuah kesusahan, maka Allah SWT akan melepaskan darinya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan syahidnya di sini bahwasanya termasuk menunaikan hajat seorang muslim ya adalah seseorang yang membantunya di dalam mencari manfaat. Ya, jadi yang dimaksud dengan hajat di sini ya adalah termasuk di antaranya membantu muslim yang lain di dalam mendapatkan manfaat. Dan juga yang kedua mencakup di antaranya adalah membantu seorang muslim di dalam menghindari mudarat. Jadi hajat ini mencakup dua perkara, yaitu mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan mudarat dari seorang muslim. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة كسابقه في الدلالة على قضاء حوائج المسلمين، ومن ذلكم قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتنفيس الكربة أي تفريج الكربة، كربة المسلم بمعاونته على قضاء حاجته في جلب نفع أو أيضا في دفع ضر يخشى. فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر بالصبر عليه في الدين مثلا أو السداد أو نحو ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يقابل التيسير التيسير وأيضا يقابل التنفيس التنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مر معنا قريبا ستر عورات المسلمين في ترجمة مستقلة. والله في عون العبد، ما كان العبد يا أخي، الله في عون العبد، الله معين للعبد ومؤيد له ومسدد له ما دام في عون أخيه يعمل على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على العلم النافع الذي يهدي العبد إلى كل خير، وأعظم ذلك أنه يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكون العلم يسهل الطريق إلى الجنة من جهة أن بالعلم تعرف الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي هي سبب دخول الجنة، ويعرف أيضا ثواب الأعمال وعظم الأجور، تعرف الزواجر وتعرف يعرف الترغيب والترهيب إلى غير ذلك مما يكون علم العبد به سببا موصلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة إن عمل بما علم. ثم ذكر فضل الاجتماع في بيوت الله لتعلم العلم ولا سيما مدارسة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يقرأ واحد منهم الآيات ثم يتكلم على معانيها ويكون من أهل العلم والفهم، لا أن أي أحد يقرأ الآية ويتكلم عن معناها من غير بصيرة ومن غير علم، فهذا من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. لكن المراد أن يقرأ الآية ثم يفسرها من هو على علم ودراية وفهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن هذه ثمار عظيمة وآثار مباركة تحل على هؤلاء. نزول السكينة أي الطمأنينة والأنس، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى يظفرون بها وتحل فيفوزون بالرحمة ويكونون من أهلها الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. وحفتهم الملائكة أي تحفهم الملائكة تحيط بهم، وجاء في الحديث الآخر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، وهذا أيضا ثواب عظيم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. ثم بين عليه الصلاة والسلام أهمية العمل وأنه به تنال الأجور وبه يكون دخول الجنة والفوز بثواب الله والنجاة من سخطه. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أخره عمله لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدم الإنسان ويرفع درجاته عمله الصالح. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang lepaskan sebuah kesusahan dari seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan dia kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah SWT akan memudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah SWT, mereka membaca Al-Quran dan saling bertadarus, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah SWT, dan akan dinaungi oleh malaikat-malaikat, dan Allah SWT akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, yaitu tentang qadha hawaijil muslimin, ya, menunaikan hajat orang Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melepaskan sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka dari seorang mukmin, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat baik darinya. Ya. Dan yang dimaksud dengan kurbah di sini, kesusahan di sini baik dalam rangka mencari manfaat ataupun kesusahan di dalam menghindari mudarat. Maka ini termasuk di dalam kurbah. Di dalam makna apa? Dalam makna kurbah. Kemudian beliau bersabda, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, ya, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Termasuk di antaranya adalah tentang dain, yaitu masalah hutang. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, ya, entah itu diringankan ataupun ditunda misalnya, maka Allah SWT akan meringankan dia. Jadi balasan bagi sebuah pemudahan bagi orang Islam adalah kemudahan yang Allah berikan baginya. Kemudian siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini telah berlalu secara khusus yang sudah kita bahas. Kemudian beliau SAW bersabda, dan Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba apabila dia masih mau menolong saudaranya. Jadi selama seseorang hamba masih mau menolong saudaranya yang lain, maka Allah pun akan senantiasa menolong dirinya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mendorong kita kaum muslimin untuk bersama-sama, ya, mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariat, ya, ilmu agama yang membimbing kita, menunjukkan kita kepada semua kebaikan. Di antaranya adalah membimbing kita menuju al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa demikian? Karena kalau orang menuntut ilmu agama, dia akan tahu apa itu amal-amal yang salihah. Sehingga apa? Sehingga dia akan mengerjakan amalan-amalan tersebut. Dan dia juga akan tahu apa itu amal-amal yang tidak baik. Apa itu amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sehingga dengan demikian dia bisa menjauhi. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya, apabila diamalkan, akan bisa membawa seseorang menuju surga Allah SWT. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di situ membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah, kemudian saling bertadarus. Maksudnya di sini adalah salah seorang dari mereka membaca ayat, ya, kemudian menerangkan makna dari ayat-ayat tersebut. Ya. Dan tentunya yang membaca ayat ini dan juga menerangkan maknanya adalah orang-orang yang termasuk ahlul ilm, ya, para ulama dan orang-orang yang mengetahui, para ahlul ilm, bukan sembarang orang. Ya, bukan sembarang orang boleh ya menafsirkan Al-Qur'an. Dan justru termasuk perkara yang bahaya adalah apabila seseorang tidak berilmu kemudian dia menerangkan atau menafsirkan Al-Qur'an, ya. Jadi termasuk perkara yang berbahaya. Jadi yang boleh untuk menerangkan, yang bertadarus di dalam masalah ini adalah tentunya orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau sempat menyebutkan beberapa buah yang bisa dipetik, yang bisa kita rasakan pahala yang Allah berikan bagi orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu. Ya, di antaranya adalah sakinah, yang akan datang kepada mereka keterangan. Ya, kemudian yang kedua adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang duduk bersama-sama ya di dalam majelis ilmu diharapkan dia termasuk ahli rahmah, itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dinaungi oleh malaikat. Ya, sebagaimana di riwayat yang lain bahasanya para malaikat ini menundukkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap yang dilakukan oleh seorang thalibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau sama-sama menyebutkan tentang keutamaan amal. Sebenarnya beliau menyebutkan bahwasanya di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu dia di hadapan para malaikatnya. Kemudian beliau sama-sama menyebutkan tentang ahamiyatul amal, yaitu pentingnya beramal. Ya, jadi orang bukan hanya sekedar berilmu, tetapi harus beramal. Ia boleh mengatakan, dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya ini tidak bisa mempercepat dia. Ia ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengamalkan ilmu. Ya, bahwasanya tidak cukup seseorang memiliki nasab. Ya, kalau dia tidak mengamalkan ilmu, ya, maka nasabnya ini tidak akan bisa mempercepat dia. Thumma qala rahimahullah ta'ala babun as-syafa'ah. والشفاعة هي معاونة الآخرين بالوساطة لهم عند الغير في جلب منفعة أو في دفع مضرة، والمراد في الأمور الدنيوية. والله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. و قوله شفاعة حسنة، هذا يدل أن الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وأن الذي يشفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، أي من تلك الشفاعة أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، فبما قام به من إحسان ومعاونة للآخرين في قضاء حوائجهم. والشفاعة هي داخلة في باب قضاء الحوائج الذي مر معنا في الترجمة، فتشبه أن تكون هذه الترجمة فرع عن الترجمة السابقة. وأورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه، وفي رواية ما شاء. وهذا فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين، فقد لا يكون بيدك قضاء حاجة من جاء إلى مساعدتك، لكن أن تشفع له عند من بيده تلك الحاجة وتحثه على معاونته وترغبه في ذلك فتقضى الحاجة بسبب شفاعتك ووساطتك. فتؤجر على ذلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت أجرت عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل، قال اشفعوا تؤجروا، أي حتى وإن لم تقضى الحاجة، لأن الذي باستطاعتك تتقرب به إلى الله فعلته. فلو جاء شخص لحاجة ما وقلت أنا أمشي معك، وذهبت إلى من بيده تلك الحاجة وحثثته ورغبته ثم لم يستجب، أنت تؤجر على سعيك وعلى شفاعتك. فهذا باب عظيم من باب من أبواب الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي ما أحب أو ما شاء، كما جاءت الرواية الثانية، أي أن الأمور إنما تقع وتقضى بتيسير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Kemudian bab yang baru adalah bab syafa'ah, bab tentang syafa'at, ya. Dan yang dimaksud dengan syafa'at, ya, adalah menolong orang lain, membantu orang lain, ya, di dalam mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat di dalam perkara, di dalam perkara-perkara dunia, di dalam perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia memiliki atau memperoleh bagian dari pahalanya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat, ya, syafaat, ya, bantuan kita kepada orang lain di hadapan orang lain, ya, di hadapan orang yang bisa membantu, ini ada dua, yaitu syafaat yang hasanah, ya, ada pula syafaat yang sayyi'ah. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek, ya. Dan seperti dalam ayat ini, bahwasanya syafaat yang baik ini, orang yang melakukannya, yang memberikan syafaat, maka ini dia akan memperoleh bagian dari pahalanya, karena dia sudah berusaha untuk menunaikan, memenuhi hajat muslim yang lain. Dan seakan-akan bab ini adalah fara', ya, adalah cabang dari bab sebelumnya, karena di antara memenuhi hajat seorang muslim atau kaum muslimin adalah memberikan syafaat kepadanya. Ya, di antaranya adalah memberikan syafaat kepadanya. Kemudian beliau rahimahullah mendatangkan atau membawakan kepada kita hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau orang yang membutuhkan, maka beliau menghadap, ya, kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, yang duduk di sekitar beliau. Kemudian beliau mengatakan, berikanlah syafaat, ya, isfa'u, hendaklah kalian memberikan syafaat, berikanlah syafaat, tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Dan Allah SWT memutuskan, ya, dengan lisan nabinya apa yang Allah cintai. Mutafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, masya'ah, yaitu apa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mendorong kita, menganjurkan kita untuk memberikan syafaat kepada saudara kita. Ya, memberikan syafaat kepada saudara kita. Meskipun terkadang, ya, syafaat kita ini tidak diterima oleh orang lain. Ya, tidak diterima oleh orang lain. Tapi syafaat kita ini, seandainya kita hanya memberikan syafaat meskipun tidak diterima oleh, ya, orang lain, ya, syafaat kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Yaitu meskipun tidak diterima syafaat kita. Ya, meskipun tidak diterima syafaat kita. Karena itu apabila datang seorang yang memiliki hajat, yang datang kepada kita, kemudian kita berusaha, ya, menemani dia datang kepada orang yang mampu, ya, kita sendiri enggak mampu membantunya, akan tetapi kita bisa memberikan syafaat. Kita bisa melobi orang lain untuk membantu dia. Ya. Kemudian ternyata syafaat kita, lobian kita ini tidak diterima, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya. Maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya, kemudian beliau sama-sama mengatakan, dan Allah memutuskan dengan lisan nabinya apa yang Allah cintai, yang di dalam riwayat yang lain apa yang Allah kehendaki. Karena semua perkara ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi meskipun kita menginginkannya. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة رضي الله عنها وزوجها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي. في رواه البخاري. هذا في أيضا باب الشفاعة. ومن أبواب الشفاعة الصلح بين المختلفين، أو الصلح بين الزوجين، أو العمل على تقريب أحدهما إلى الآخر بالكلمة الطيبة والوساطة الحسنة، أو مثلا يشفع لزوج عند زوجته أن تعود أو أن يعود. كل ذلك داخل في هذا الباب. ولهذا في قصة بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، استفسرت، قال: قد هل تأمرني بذلك؟ بمعنى أنه لو كان يأمرها بذلك فسمعا وطاعة، كان يأمرها بذلك فليس أمامها إلا السمع والطاعة. وهذا يبين لنا تعظيم الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع أنها لا ترغب في ذلك في زوجها، لا ترغب فيه، فقالت: تأمرني؟ أي إن كنت تأمرني فأسمع وأطيع، مع أنها غير راغبة فيه. قال: إن أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. إذا كان مجرد شفاعة فأنا لا حاجة لي فيه، أي لا رغبة لي به. فإن هذا الحديث من الأبواب أو من الحديث العظيمة في باب الشفاعة وفضلها وما يترتب عليها من أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu di dalam kisah Barirah dan juga suaminya. Beliau berkata, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Barirah, ya, lau raja'tihi, seandainya engkau, andaikan engkau mau rujuk kepada suamimu, seandainya engkau mau rujuk kepada suamimu. Maka Barirah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini perintah? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku hanya memberikan syafaat. Maka Barirah pun mengatakan, aku tidak membutuhkan dia lagi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah termasuk di dalam bab syafaat, dan ini menunjukkan bahwasanya syafaat ini termasuk memberikan syafaat, ya, seorang suami yang memberikan syafaat bagi seorang suami di hadapan istrinya. Ya, mencakup syafaat yang diberikan kepada seorang suami di hadapan istrinya. Dan di sini yang paling mendatangkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kisahnya, kisah Barirah dan juga suaminya, di mana Rasulullah SAW berkata kepada Barirah, seandainya engkau mau rujuk kembali kepada suamimu, ya, maka Barirah pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau menyuruhku? Apakah ini adalah perintahmu? Maksudnya apa? Maksudnya seandainya ucapan Rasulullah SAW, andaikan engkau mau rujuk kepadanya, ini adalah sebuah perintah, maka yang ada adalah sam'un wa ta'ah, yang adalah mendengar dan juga taat. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka mengagungkan perintah Rasulullah SAW. Ya, seandainya itu perintah Nabi, meskipun dia sendiri tidak mau, maka ini akan dilaksanakan. yang meskipun tidak sesuai dengan keinginan dia, tapi kalau itu adalah perintah Rasulullah SAW, maka akan didengarkan dan juga akan dilaksanakan. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, innama asfa, aku hanya memberikan syafaat saja. Jadi ini bukan perintah, akan tapi hanyalah sekedar syafaat. Ya, oleh karena itu Barirah mengatakan, la hajata li fih. Oleh karena kalau demikian, kalau hanya sekedar syafaat bukan perintah, maka ketahuilah bahasanya aku tidak membutuhkan dia lagi. Ya, tidak membutuhkan suaminya lagi. Ya, jadi dengan hadis ini berarti kita sudah menyelesaikan bab yang agung ini, yaitu bab syafaat. Dan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang memberikan syafaat bagi saudaranya. Dan kita memohon kepada Allah SWT yang maha pemurah, ya, semoga Allah SWT memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan semua khairat, ya, semua kebaikan, dan menjauhkan kita dari semua kejelekan. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar doa kita semua. Jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Dan saudaraku seiman, kami akan sampaikan satu pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Aisyah di Cikarang yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah pandangan menurut syariat Islam apabila kita menolong saudara sesama muslim yang fakir dan miskin tetapi dia pelaku kesyirikan, yang kemungkinan karena kejahilan akan ilmu agamanya ia melakukan kesyirikan. Bagaimanakah kita hukum menolong saudara sesama muslim yang demikian keadaannya? إذا كان الغرض من مساعدة من كانوا بهذه الصفة يمارسون أعمال شركية أو يفعلون شركيات، إذا كان الغرض من مساعدتهم تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الإسلام، لأن من يمارس الشرك ويفعل الشركيات ليس بمسلم، فإذا كان الغرض من ذلك دعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم حتى يبتعدوا عن الشرك وعن عبادة غير الله تبارك وتعالى، فهذا غرض صحيح وباب من أبواب الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، بل إن من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، أي يعطون من المال وإن كانوا على غير الإسلام تأليفا لقلوبهم حتى يحبوا الإسلام ويقبلوا على الدين. ودين الله سبحانه وتعالى قائم على التوحيد، على توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا، فالذي يعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فالأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى مفقودا عنده، وحالته هذه، أي أنه صارف العبادة غير الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن يعطي من أجل أن يناصح ويوجه ويعلم ويدعى إلى التوحيد، فهذا من الأعمال الطيبة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, satu pertanyaan dari Ummu Aisyah, bagaimana pendapat Islam tentang menolong fakir miskin yang mereka melakukan amalan-amalan kesyirikan padahal mereka menisbahkan dirinya kepada agama Islam ini? Syekh menjawab, hafizahullah ta'ala, apabila maksudnya adalah untuk taklif, ya, untuk mengajak mereka atau melunakkan hati mereka kepada Islam, yang kepada tauhid, untuk mengisahkan Allah SWT supaya mereka mau mendengarkan apa yang kita ucapkan, ya, supaya mau meninggalkan, ya, apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan, maka ini diperbolehkan yang seperti ini. Bahkan ini termasuk ya pintu di antara pintu-pintu dakwah. Ya, pintu di antara pintu-pintu dakwah. Dan kita tahu bahwasanya di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ya adalah orang yang al-mu'allafah qulubuh, yaitu orang-orang yang diharapkan dia bisa menerima agama Islam. Ya, padahal dia bukan orang Islam, tetapi diberikan zakat, diberikan sedekah dengan harapan dia bisa masuk Islam, ya. Maka kalau maksudnya seperti ini diperbolehkan. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya agama Allah SWT ini berdiri di atas pondasi tauhid. Ya, oleh karena itu barang siapa yang tidak mengisahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah SWT, maka berarti dia telah kehilangan pondasi. Ya, telah kehilangan pondasi. Ya, syahidnya dari apa yang kita sampaikan bahwasanya apabila maksud dia menolong orang-orang fakir miskin tersebut, ya, dengan tujuan untuk taklif, ya, dengan tujuan untuk mengajak mereka kepada tauhid, kepada Islam yang benar, maka niat seperti ini insya Allah diperbolehkan. Dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan taufik, ya, kepada kita semua, kepada semua kebaikan, dan memperbaiki amalan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.